Roma pasal 3. Bara Maria tone kutana, ane ibetu, nuapa pela binatau to Yahudi, nuapa guna namantuki Adam posuna, tantu na dia pelabina, naria mami gunana. Pamula-mulana, tau to Yahudi motoni para saya katesa-tesa nualatala. Tapi ibenu ane Maria rita tongo ira, toda anaro non para saya alatala, etu batuana, alatala da ana malara para saya, na tantu modaan toto na kono. Sabana, na notomo alatala batena na noa, na upa pura-pura tauno dava. Eba toni tulisi riara buku na gasa, ivei. Pue, nuapa-nuapa mutesa, kana manoto kakono nutesa etu. Pade naupa komi rapakasala, komi bate-bate na kono. Tapi aneka jaata mumpaka noto kanoa rara nualatala. Ne kita manguli, alatala da ananua, ane ia mumbabalasi kajaata itu. Itu pempekiri manusia. Tapi itu da antoto nakono. Sabana ane alatala da ananua, da amasipato ia mumbatangara manusia di dunia ei. Baranaria tau tonum pekiri ibei. Nokuya kita nipakasala eva tau nasilaka. Anenggari pokaingku tato na denggona, kanoa no ala tala mantambai manoto, sampe ia ratoya, ane etu na kono, agina kita manguli, kamaimo kita mo via kajana, ala miomba to na belon, naria mami mo tau non pakaja sangaku, ante nanguli, aku mboto no tesa ibetu. Tapi etu da antoto na kono, tau-tau to nanguli etu, masih pato rasuku ala tala. Jadi ibenu, kami to Yahudi ne liungga belopa, ngari tau taun tani na riaram panggita alatala, na tantu moda. Sabana eva to ni uli kuribaana, pura-pura manusia na silaka, na beloka tau to Yahudi, na beloka tau da to Yahudi. Eva to ni tulisi riara buku na gasa, ivei. Da aria sambaa to na noana, nau kamba sambaa, da antoto ria. Da aria samba atona notot riaram panggita alatal. Pade da abo uria nau aga samba atona ngelo alatal. Pura-pura tau nasalan jalam. Katubu ira mana ria gunan. Da aria tonompo via kabelon. Nau aga samba da antotoria. Tesa-tesa ira na baumbu. Nasimbayu eba dayon tomate tona tebuk. Tesa bagiu ne subung gari jila ira. Sumba ira numpaka jaa. Nasimbayu eba bisa nu ule. Ira bate-bate nane tundan jilaka. Ira nasalisa nalau mumpatesi tau. Riumba umba nikalau ira. Ira numpaka gado. Bonumpaka susa taun tani. Da anadota ira na tubu musingga belo, pada ira da antoto niko urijai alatal. Ninjani tamo, pura-pura to nitulisi riara atura-atura agama to nipapola imusa, nitulisi katau-tau to natundu riara atura-atura itu. Jadi mana ria kamba samba to na malamai bali, jumau ngudunia masih pato rasuku alatala. Da aria samba tau to mamala rareke, manoa riaram panggita alatala, ante mantuki atura-atura agama. Tapi atura-atura etumo, tonom pakanoto kakita, pura-pura manusia nasilaka. Tapi bebei alatala nompopo kita kakita, ibenu sampe manusia mamala majadi manoa riaram panggitana. Etu da majadi ante mantuki atura-atura agama. Riara buku imusa, bo buku nabi-nabi naria tesa tonom baboto, ibenu alatala mumpakanoa kita. Etumo, manusia majadi manoa riaram panggita alatala, ante mumparasaya Yesus Kristus. Butumba atau tonomparasaya, kanara reke alatala manoa. Da aria posisalana, sabana pura-pura manusia nasilaka, bumana mamala mumparasai kabelon alatala, tonipoguma. Tapi kita najadi manoa riaram panggitana, ngarika mate Yesus Kristus nantolo silakata. Etu ni vai alatala bayangi, sabana tove belo namboto. Yesus Kristus ni pakatantu Allah Taala mamate, ma jadi posompo sila katau-tau tonom para saya ia. Etu nika via Allah Taala, Allah mempopo kita kanuana. Sabana tempo gaulu, ia no sabara nanggita manusia, no via silaka sampai ira da anisukun. Patujuna, Allah mempopo kita katau tempo vei-vei, ia na noa bo ia mantarima tau-tau tonom para saya ipo Yesus. Iba tau na noa riaran panggitan. Jadi ane ibetu, na tantu moda ana malah kita mantoya koro tamboto. Nuapa sabana kita da ana malah mantoya koro tamboto? Sabana na notomo, kita da ana jadi na noa riaran panggita ala tala, ngari povia tamboto, tapi ngari pompara saya taka Yesus Kristus. Jadi katantu na ibei, manusia ma jadi manoa riaran panggita ala tala, ante mempara saya, da ante mantuki atura-atura agama. Nanotomu Allah Taala da aga Allah Taala to Yahudi. Tapi ia bau Allah Taala tau da to Yahudi. Sabana Allah Taala aga samba alau, pada ia moto mempakan noa tau-tau to Yahudi. Ane ira mempara saya ipu Yesus, pada ia bau mempakan noa tau-tau da to Yahudi. Ane ira mempara saya ipu Yesus. Jadi venu, ante mempara saya ipu Yesus, batuana kita manjapua ka atura-atura agama, tuni papola i Musa, na tantu moda'a. Kakonona, ante mempara saya ipu Yesus, kita mantakono atura-atura agama.